Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila ya Rasulullah ara'aita ar-rajula ya'malu al-'amala min al-khair wa yahmaduhu aw yuhibbuhu an-nasu 'alayhi. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, qila, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ara'aitar rajula, bagaimana menurut engkau tentang seseorang yang ya'malul amala minal khair, dia mengerjakan amalan kebaikan, wa yahmaduhu aw yuhibbuhu annasu alaihi, dan manusia memujinya atau mencintai amalan tersebut. Bagaimana menurut engkau ya Rasulullah tentang orang yang semacam ini, yang dia mengamalkan amalan kebaikan namun disanjung oleh manusia dan juga dicintai oleh manusia? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka ajilu busral mu'min, yang demikian itu adalah merupakan ajilu busral mu'min, kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mu'min. Dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah dalam sahihnya, Nabi SAW memberitakan bahwasanya asar amalan-amalan yang terpuji yang disegerakan itu adalah merupakan busra. Itu merupakan kabar gembira. Kabar gembira yang diperoleh oleh seorang muslim. Dikarenakan memang Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada para wali-walinya dari kalangan al-mu'minuna al-muttaqun, itu orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada mereka dengan al-busra, yaitu kabar gembira, al-busra fi hadhil hayati dunya wa fil akhirah, pada kehidupan dunia ini dan juga pada kehidupan akhirat. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Yunus ayat yang ke-62 sampai 64, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala yang maknanya, ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, la khawfun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut bagi mereka dan juga tidak ada kesedihan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang walinya, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan bagi mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, lahumul busra, bagi mereka al-busra, fil hayati dunya wa fil akhirah, pada kehidupan dunia ini dan juga pada kehidupan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada mereka, para walinya, orang-orang yang beriman dan juga yang bertakwa, akan mendapatkan busra dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-busra ataukah bisarah disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah Dikatakan oleh beliau rahimahullah, al-bisharah adalah al-khabaru awil amrus saru alladhi ya'rifu bihi al-'abdu husna 'aqibatihi wa annahu min ahli as-sa'adati wa anna 'amalahu maqbulun. Kata beliau rahimahullah, al-bisharah yang akan didapatkan oleh seorang mukmin itu adalah maknanya al-khabaru, itu berita, ataukah al-amrus saru, yaitu perkara yang rahasia yang seorang hamba itu mengetahui husna akibatihi, akibat dari akibat yang baik dari dirinya, yaitu kesudahan yang baik untuk dirinya. Wa annahu min ahli sa'adati, dan bahwasanya dirinya termasuk dari ahlus sa'adah, dari termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan. Wa anna amalahu maqbulun, dan bahwasanya amalan dia adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisyarah, itu berita dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah perkara yang rahasia namun itu diketahui oleh seorang hamba bahwasanya dirinya termasuk dari ahlus sa'adah dan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisyarah yang akan didapatkan oleh seorang mukmin. Kemudian dijelaskan oleh Sa'di rahimahullah, adapun bisyarah di akhirat, bisyarah yang akan didapatkan oleh seorang mukmin di negeri akhirat, kata beliau, fahiyal bisyaratu biridallahi wa thawabihi wan najati min ghadabihi wa iqabihi indal mauti wa fil qabri wa indal qiyami ilal ba'thi. Bisyarah yang akan didapatkan oleh seorang hamba, seorang mukmin di akhirat adalah yaitu bisyarah berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dan juga thawab, pahala yang akan diraih oleh hamba tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wan najati min iqabihi atau min ghadabihi, dan juga selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iqabihi indal maut, dan juga selamat dari iqab, hukuman Allah Subhanahu wa taala indal mauti, ketika menghadapi kematian. Wa fil qabri, dan juga dia selamat ketika di alam kuburnya. Wa indal qiyami ilal ba'thi, dan juga ketika bangkit menuju tempat yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana para hamba akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tempat-tempat tersebut, pada keadaan-keadaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan busra kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman melalui malaikat-malaikatnya. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh nas-nas dari Al-Kitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisyarah untuk mereka, orang-orang yang beriman di negeri akhirat. Adapun bisyarah yang akan didapatkan di dunia bagi mereka, orang-orang yang beriman, dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, wa mal bisyaratu fid dunya allati yu'ajjiluha Allahu lil mu'minin. Adapun bisyarah yang akan didapatkan oleh seorang mukmin di dunia yang Allah Subhanahu wa taala menyegerakan bisyarah tersebut, di mana bisyarah tersebut adalah sebagai namudajan wa ta'jilan li fadlihi wa ta'arrufan lahum bidzalik wa tansyitan lahum 'ala al-a'mal, yaitu sebagai namudajan, sebagai contoh dan juga fadilah yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, dan juga sebagai bentuk Allah memperkenalkan bisyarah tersebut kepada mereka, kepada hamba-hambanya, kepada kaum mukminin, dan sebagai tansyitan lahum, pemberian semangat, motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, alal a'mal, untuk beramal. Madza sa'di rahimahullah, bisyarah di dunia yang akan didapat oleh kaum mukminin yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'ammuha taufiquhu lahum lil khairi wa ismatuhu lahum minasy syarri. Maka yang paling mencakup bisharah tersebut adalah taufiquhu lahum lil khair, yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, untuk orang-orang yang beriman, lil khair, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mereka untuk melakukan kebaikan, sehingga mereka gemar untuk melakukan kebaikan-kebaikan, semangat untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan. Wa ismatuhu lahum minasyarr, dan juga dilindunginya mereka, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka minasyarr, dari kejelekan. Ini merupakan bisharah untuk mereka, bisharah untuk kaum mukminin, yaitu dengan diberikan taufik untuk mereka mengerjakan amalan-amalan kebaikan dan dijaganya mereka dari kejelekan-kejelekan. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dari hadis Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ahlus sa'adati fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah." Adapun ahlus sa'adah, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah." Maka mereka akan dimudahkan, yaitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah, mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amalan-amalan ahli sa'adah, itu orang-orang yang bahagia. Ini bisharah untuk mereka, untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu kata beliau rahimahullah, kata Sa'di rahimahullahu taala, fa idza kana al-'abdu yajidu a'mal al-khair muyassaratan lahu musahhalatan 'alayhi wa yajidu nafsahu mahfuzan bihifdillahi 'anil a'mal allati tadurru kana hada min al-busra allati yastadillu biha al-mu'minu 'ala 'aqibati amrihi. Kata beliau rahimahullah, maka jika seorang hamba dia mendapatkan amal al-khair, amalan-amalan kebaikan itu muyassaratan lahu, sangat dimudahkan untuk dirinya, dia mudah untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan, musahhalatan alaih, dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, dan juga dia mendapati dirinya mahfudan bihifdillahi anil a'mali allati tadurruh, mendapati dirinya dia terjaga dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang akan memudaratkan dirinya. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapati dirinya setiap kali akan mengerjakan amalan yang akan memudaratkan dirinya, Allah Subhanahu wa taala jaga dirinya. Dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang akan memudaratkan dirinya. Maka beliau, jika seorang hamba mendapatkan yang semacam ini, dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, kemudian mendapati dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengamalkan amalan yang akan memudaratkan dirinya, maka beliau, kana hada minal busra allati yastadillu bihal mu'minu ala akibati amrihi, maka ini adalah merupakan busra, merupakan bisharah yang seorang mukmin dia bisa berdalil atas akibati amrihi, itu akibat yang baik dari urusan dirinya. Dia bisa mengetahui, bisa istidlal dengan kondisi yang dia amati, dia dimudahkan untuk mengamalkan amalan kebaikan. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hendak mengamalkan amalan-amalan yang bisa memudaratkan dirinya. Mata beliau rahimahullah, ini adalah merupakan tanda yang dia bisa beristidlal tentang akibatu amrihi, itu bagusnya amalan, bagusnya akibat dirinya, akibat baik dirinya. Kata beliau rahimahullah, wa idza ibtada'a 'abdahu bil ihsani atammahu, dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah memulai untuk memberikan ihsan kepada hambanya, atammahu, maka Allah pun subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan. Menyempurnakan ihsan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Fa'adhamu minnatin wa ihsanin yamunnu bihi alaihi ihsanuhu ad-dini. Kada beliau rahimahullah. Dan sebesar-besar karunia, sebesar-besar pemberian dan juga ihsan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada seorang hamba adalah ihsanuhu ad-dini. Itu ihsan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya ad-dini. Itu seperti yang disebutkan tadi. Dia diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Dijaganya dirinya dari melakukan amalan-amalan yang bisa memudaratkan dirinya, memudaratkan agamanya. Dia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuyassaru al-mu'minu bidhalika akmala sururin. Maka seorang mukmin dia akan dimudahkan dengan hal itu, akmala sururin, yaitu kebahagiaan yang sangat sempurna, kata beliau. Sururin biminnatillahi alaihi bi'amalil khair wa taysiriha, yaitu kegembiraan biminnatillahi alaihi, berupa pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, bi'amalil khair, yaitu berupa a'malil khair, amalan-amalan kebaikan yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia kerjakan. Wa taysiriha, dan juga dimudahkan, digampangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya mengamalkan amalan-amalan kebaikan tersebut. Lianna a'zama alamatil iman mahabbatul khair warrahbatu fih wassururu bifi'lihi. Karena sebesar-besar tanda, sebesar-besar alamat keimanan yang ada pada seseorang adalah mahabbatul khair, cintanya dia terhadap kebaikan itu sendiri. Warrahbatu fih, dan juga rahbah, kesukaan dia terhadap kebaikan tersebut. Wassururu bifi'lihi, dan gembira, senang dengan melakukan kebaikan itu sendiri. Sehingga ketika seorang hamba diberikan karunia semacam ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah merupakan sebesar-besar pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan pemberian yang semacam ini. Ini kegembiraan yang pertama yang akan didapatkan oleh seorang hamba, yaitu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkannya, mencintai amalan-amalan tersebut, dan juga yang lainnya. Kemudian kata beliau, wasururin tsanin, kemudian kegembiraan yang kedua, kata beliau rahimahullah, adalah bitama'ihi asyadid fi itmamillahi ni'matahu alaihi wa dawami fadlihi. Kemudian kegembiraan yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dirinya bitama'ihi asyadid, itu tamak yang luar biasa, fi itmamillahi ni'matahu alaihi, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kenikmatannya kepada dirinya. Minta, sangat tamak, berharap sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kenikmatan yang diberikan kepada dirinya. Wadawami fadlihi, dan juga terus menerusnya keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Ini busra yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dikarenakan waktunya sudah lama, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bismillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.